terdapat suatu pembahasan khusus yang membahas tentang as-siyam, tentang puasa. Dalam pembahasan tersebut disebutkan ada 5 bab yang akan dibahas dalam kitab As-Siyam. Namun insyaallah kita akan membahas dari beberapa bab yang penting untuk kita pelajari. Walaupun seluruhnya penting, namun untuk meringkas dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, maka kita akan mengambil beberapa bab untuk kita pelajari. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimati as-siyam, bab yang pertama tentang pendahuluan-pendahuluan seputar puasa. Bab tentang pendahuluan-pendahuluan seputar puasa. Dalam bab yang pertama ini, kita akan mempelajari beberapa permasalahan. Wa fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan-permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi. Definisi puasa dan penjelasan rukun-rukun puasa. Definisi puasa dan penjelasan rukun-rukun puasa. Ta'rifuhu, definisi puasa. As-siyamu fil lughati, puasa secara bahasa adalah al-imsaku anisy-syai'i, menahan diri dari sesuatu. Puasa secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Itu puasa secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun definisi puasa secara syar'i, secara syariat, disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'a niyyati min thulu'il fajr as-sadiq ila ghurub asy-syamsi. Menahan diri dari makan, minum, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa, ma'an niyah, yang disertai dengan niat. Jadi menahan diri dari makan, minum, dan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Min thulu'il fajri shadiq, dimulai dari terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh. 6. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, yang menunjukkan masuknya waktu sholat maghrib. Jadi dimulai dari terbitnya fajar shadiq, dimulai dari waktu masuknya sholat subuh sampai terbenamnya matahari, sampai masuknya waktu sholat maghrib. Namun definisi yang disebutkan oleh penulis, diterangkan para ulama, definisi yang kurang lengkap. 6. definisi yang lebih baik dan lebih sempurna yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada penambahannya. Jadi ada tambahan definisi puasa secara syar'i. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Naam, bisa dilihat dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang definisi puasa secara syar'i. Secara syariat. Maknanya adalah, jadi ini definisi yang lebih sempurna dan yang lebih lengkap. Ya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, definisi puasa secara syar'i yaitu at-ta'abbud lillah bil insaki 'anil mufattirat min thulu'il fajri tsani ila ghurubish syamsi. Adapun kalimat yang setelahnya mirip. Namun yang kalimat yang menjadi penekanan dan itu adalah kesempurnaan dari definisi yang ada adalah at-ta'abbud lillah. Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadahan kepada Allah bil insaki 'anil mufattirat, dengan menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, seperti makan, minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, jadi at-ta'abbud lillah, tambahan at-ta'abbud lillah, peribadahan kepada Allah, ya, dengan menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri tsani, ya, sama, dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, fajar tsani itu fajar as-sadiq, ya, ketika masuknya waktu sholat subuh. Karena ada di sana al-fajr al-awwal, ya. Jadi kalau yang adzan, ya, itu adalah Bilal, berarti adzannya itu adzan yang pertama untuk membangunkan orang-orang yang terlelap tidur agar bangun sholat tahajud, ya. Nah, adapun adzannya Ibnu Ummi Maktum, nah, itu adalah adzan yang kedua. Nah, maka para sahabat, nah, menandai masuknya fajar yang kedua dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Nah, jadi fajar as-sadiq, fajar yang kedua. Nah, taib. Sampai ila ghurubi syams, sampai terbit terbenamnya matahari. Ya, ini masuknya waktu sholat maghrib. Ini definisi puasa secara syar'i, secara syariat. Kemudian yang kedua, arkanuhu, rukun-rukun puasa. Jadi rukun-rukun puasa. Ini penting dalam ibadah, kita harus tahu mana yang termasuk rukun-rukun ibadah itu, mana yang merupakan kewajiban-kewajiban ibadah, mana hal-hal yang merupakan sunnah-sunnah ibadah. Ini penting, ya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat misalnya, di antara rukun dari rukun-rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari rukun sholat. Bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Naam. Dan rukun-rukun yang lainnya. Ini bisa kita pelajari juga dalam pembahasan tentang sholat. Jadi di sana ada rukun-rukun sholat. Ada wajib-wajib sholat. Apa bedanya antara rukun dengan wajib? Kalau rukun ditinggalkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka tidak sah sholatnya. Beda halnya kalau yang wajib. Kalaupun ditinggalkan, dia tetap sah sholatnya. Namun, dia berdosa. Dan bisa ditambah atau diganti dengan sujud sahwi ketika ada wajib-wajib sholat yang ditinggalkan. Nah, adapun ketika rukun sholat yang ditinggalkan, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, baik. Demikian pula ibadah yang lain. Jadi rukun-rukun puasa, kata penulis rahimahullah, yaitu min khilali ta'rifi siyam fil istilahi yattadihu anna lahu ruknaini asasaini. Dari kandungan definisi puasa secara istilah, dari kandungan definisi puasa secara istilah, yattadihu anna lahu ruknaini asasaini, maka jelaslah bahwasanya puasa itu memiliki dua rukun yang pokok. Maka jelaslah dari definisi puasa secara istilah, bisa kita ulangi definisi puasa secara istilah apa itu? At-ta'abbud lillah bil insaki 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyah min tulu'il fajri as-shadiq ila ghurubis syams. Ini diingat ini. Definisi puasa secara istilah yaitu peribadahan kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa yang disertai dengan niat. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, maka rukun puasa dari kandungan ya definisi puasa secara istilah, maka jelaslah bahwasanya puasa memiliki dua rukun yang pokok. Huma, keduanya adalah al-awwal, yang pertama, al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dimulai dari terbitnya fajar, yang kedua, fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Wa dalilu hadzal rukni, adapun dalil rukun ini, rukun yang pertama ini dari rukun puasa, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu as-siyama ila al-lail." Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan, nah, bahwasanya maka sekarang kata Allah, bashiruhunna, pergaulilah mereka, pergaulilah istri kalian, ya, pergaulilah istri kalian, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian, ya, benang putih dari benang hitam. Nanti akan diterangkan benang putih dan dari benang hitam apa maksudnya. Ya, khayt, al-khaytul abyad, benang yang putih. Minal khaytil aswad, dari benang hitam. Minal fajr, dari fajr. Dari waktu masuknya fajr. Naam, thumma timmu siyam ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa tersebut sampai di malam hari. Ya, ini sampai terbenamnya mata, sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan batasan seseorang makan dan minum dan menjimai istrinya. Nah, bolehnya seseorang makan dan minum di bulan Ramadan di malam hari dimulai sampai ya sebelum terbitnya fajar shadiq. Nah, sampai sebelum terbitnya fajar yang kedua. Akan diterangkan pula bahwasanya ayat yang disebutkan oleh penulis di sini adalah merupakan fase yang ketiga dari tahapan diwajibkannya puasa Ramadan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya puasa di bulan Ramadan memiliki tiga fase. Dan sebelumnya kita sebutkan bahwasanya kewajiban puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi kewajiban puasa Ramadan itu telah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sehingga Nabi SAW berpuasa selama 9 kali selama hidupnya. Ya, jadi Nabi SAW berpuasa sebanyak 9 kali selama hidupnya. Karena kewajiban puasa Ramadan diturunkan 6 oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Ini tahun kedua Hijriah ketika Rasulullah SAW telah sampai di Madinah tentunya. Baik. Ini fase yang pertama, ya. Kita terangkan saja karena di sini tidak ada penjelasannya. Jadi fase pertama terkait tentang kewajiban puasa, 6, yaitu adanya pilihan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa. Ya, jadi ada pilihan untuknya apakah ingin berpuasa atau ingin membayar fidyah saja. 6. Jadi ada pilihan untuknya. Apakah dia ingin berpuasa atau hanya ingin membayar fidyah saja. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Jadi fase yang pertama ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. 6. Pada ayat yang ke 184. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi dalam ayat ini ada pilihan bagi orang yang memiliki kemampuan berpuasa. Jadi kewajiban berpuasa itu bertahap. Ya, tidak sekaligus. Ada tahapannya, ada fasenya. Nah, fase yang pertama dari ayat ini, orang-orang yang memiliki kemampuan berpuasa walaupun tidak ada udur baginya, nah, mereka boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Jadi Allah dalam ayat ini mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan berpuasa, maka baginya fidyatun ta'amu miskin. Maka boleh baginya untuk membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Satu orang miskin. Ya, dalam sehari memberi makan yang mengenyangkan untuk orang miskin. Nah, ini fase yang pertama. Jadi ketika itu adanya 6 pilihan. Apakah ingin berpuasa bagi orang yang memiliki kemampuan berpuasa atau boleh bagi dia untuk membayar fidyah saja. Memberi makan orang miskin. Satu orang miskin dalam sehari. Lalu kemudian fase yang kedua. Naam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya pada ayat yang ke-185. Pada ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Hada huwa syahid. Ya, bulan Ramadhan. Naam. Alladhi unzila fihi al-Quran. Yang di dalamnya. Naam. Di bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Sebagai hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Wal furqan. Dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian yang melihat asyhar, yang melihat bulan, melihat hilal, bulan maksudnya bulan Ramadan. 6, maka falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. 6. Jadi dalam ayat ini terdapat nas yang jelas terkait dengan fase yang kedua. Fase yang kedua, tahapan yang kedua, diwajibkannya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa dan tidak boleh lagi membayar fidyah. Ya. Kecuali orang-orang yang diberi udzur untuk membayar fidyah. Naam. Jadi tahapan ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Naam, fase-fase ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Fase yang ketiga, jadi ketiga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, naam, di sana masih ada hal yang memberatkan bagi para sahabat. Naam, diterangkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ketika seseorang yang berpuasa ya di hari tersebut lalu kemudian dia tertidur sampai berbuka puasa, nah dia terlelap tidur sampai orang berbuka puasa dan terus di malam harinya, maka tidak boleh bagi dia untuk makan dan minum sampai esok harinya. Jadi dia harus menyambung puasanya ya selama dua hari. Sampai ada salah seorang sahabat, diterangkan dalam hadis, ada seorang sahabat, nah, yang kemudian terjadi pada dirinya, dia tertidur, dan dia harus menyambung puasanya. Dan sehingga di siang harinya, pada hari yang kedua, dia pun pingsan. Nah, sehingga tidak lagi mampu melanjutkan puasanya. Sehingga memberatkan mereka, para sahabat. Maka lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail. Naam, jadi ayat ini adalah sebagai penjelasan fase yang ketiga. Jadi turunnya ayat pada surat Al-Baqarah, nah, pada ayat yang ke-187. Ya, ini fase yang ketiga dari 6 kewajiban puasa Ramadan. Jadi tidak lagi ada yang melakukan puasa wisol. Ya, menyambung puasanya. Kalau dia tertidur di malam sampai di malam hari, dia tidak boleh makan dan minum. Ya, dan dia harus melanjutkan puasanya sampai 6 tenggelamnya matahari hari esoknya. Dan ini tentunya sangat memberatkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan, menurunkan ayatnya, makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian. 6 al-khayt al-abyad, benang putih dari benang hitam, ya, dari waktu masuknya fajar. 6 ini boleh kalian untuk makan dan minum sampai waktu subuh. Ya. Kalau sebelumnya tidak boleh. 6 tidak boleh. 6 demikianlah. Ya. Ini kita meringkas. Ini beberapa hadis yang disebutkan, ya, terkait dengan fase tersebut. Yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian diterangkan oleh penulis wal muradu bil khaytil abyad minal wal khaytil aswad, dan yang dimaksud dengan benang putih dari dan benang hitam maksudnya adalah bayadun nahari wa sawadul laili. 6 terangnya siang hari, ya, terangnya siang dan gelapnya malam. Jadi yang dimaksud dengan al-khayt al-abyad adalah bayadun nahar, terangnya siang. Ini sudah masuk waktu, ya, siang dan gelapnya malam. Wasawadul lail, ini yang dimaksud, ya. Jadi bukan ditarik benang hitam dan benang putih, ya, lalu ditarik. Kalau sudah ada benang putih, ya, ketika waktu fajar tarik benang hitam dan benang putih, tidak seperti itu maksudnya, ya. Dan di sana ada memang orang-orang yang diberi kemampuan untuk melihat fajar shadiq dan fajar kadzib. Ya, oh ini fajar shadiq ini fajar yang benar sudah, ini masuk waktu subuh. Oh ini belum ini. Ya, dengan ciri-ciri yang diterangkan di dalam hadis. Namun tidak semua orang yang punya kemampuan untuk itu. Ketika dia tahu caranya, tapi dia tidak mahir dalam melihat secara langsung kasat mata. Nah, maka kita pun dibantu di zaman ini dengan alat-alat yang ada dari ya alat-alat yang canggih, ya, masuknya waktu subuh. Dan sepertinya menurut pengalaman yang ada, yang lebih teliti, ini menurut pengalaman, mungkin yang lain bisa mencari atau mengkaji lebih dalam. Ada yang mengatakan program SUN, apa itu? SUN. Ya. Yang paling akurat dalam hal masuknya waktu fajar shodiq. Ini terus terang kami beberapa asatidzah melihat, ya, dari beberapa program-program yang ada. Dari program masuknya waktu fajar, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tepat. Nah, taib. Ini sekedar gambaran saja, ya. Namun lebih berhati-hati lebih baik tentunya. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah an-niyah. Jadi niat. Maksudnya adalah bi an yaqsuda as-sha'im bi hadzal imsaki 'anil mufattirati ibadatan lillah 'azza wa jall. Jadi niat maksudnya adalah, yaitu dengan orang yang berpuasa memaksudkan, ya, dengan dia menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi apa yang dimaksud dengan niat di sini, yaitu seorang yang berpuasa bermaksud dengan dia menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, ibadatan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar menahan diri dari makan minum, ya. Jadi bukan hanya sekedar kebiasaan semata. Begitu pula dalam ibadah yang lain. Ada sebagian orang, ya, dia melakukan ibadah hanya sekedar rutinitas biasa. Bukan panggilan ibadah kepada Allah. Niatnya bukan ibadah. Dia hanya sebatas melakukan rutinitas biasa. Dan itu sangat berbeda tentunya dengan orang yang melakukan suatu ibadah memang karena mengetahui akan kewajiban. Dan dia melakukannya untuk ibadah kepada Allah, dalam rangka melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Contoh kecil misalnya, ya, seperti orang mandi wajib. Ada orang mandi, kan, itu kan kebiasaan dia mandi. Rutinitas dia mandi, kan. Nah, dengan mandi wajib, apa bedanya? Ya bedanya pada niat, terletak pada niatnya. Niat ini adalah merupakan poros, ya, utama dari sebuah amalan. Maka tidak ada suatu amalan tanpa niat. Nah, maka orang yang mandi wajib dengan orang yang mandi karena rutinitas dia mandi setiap harinya itu berbeda. Ya, dengan niat itulah maka terangkat hadasnya, hadas besar yang ada pada dirinya, walaupun dia tentunya tidak melakukan hal-hal yang disunnahkan. Ya, ada wudunya, ada demikian, ya. Nah, namun dia mengguyurkan seluruh tubuhnya dari atas kepalanya sampai ke kakinya, mengguyurkan air dari atas sampai ke bawah ke seluruh badannya, ke seluruh tubuhnya dengan niat menghilangkan hadas besar yang ada pada tubuhnya, maka telah terangkat hadas itu. Ini bedanya dengan orang yang sekedar mandi biasa. Ya, maka ini perhatikan baik-baik. Orang yang hendak mandi wajib terutama. Ya, jadi beda, ada niat dalam hatinya yang tidak dilafadzkan. Ada niat dalam hatinya untuk mengangkat hadas tersebut. Demikian pula puasa. Jadi seorang yang berpuasa bermaksud dengan dia menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa tersebut dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian kata penulis, fabinniyati tatamayyazul a'mal al-maqsudah. Ya, tatamayyazul a'malu al-maqsudatu lil'ibadati an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niat itulah akan membedakan amalan-amalan, ya, akan terbedakan amalan-amalan yang dimaksudkan untuk ibadah kepada Allah an ghairiha minal a'mal, dari selain amalan-amalan, nah, yang tidak dimaksudkan untuk Allah dari amalan-amalan yang lainnya. Ya. Dari yang lainnya, dari amalan-amalan. Ya, jadi ini hal yang membedakan. Jadi dengan niat tersebutlah yang akan membedakan antara amalan-amalan yang dimaksudkan untuk ibadah kepada Allah dari selain amalan-amalan yang lainnya. Ya, yang bukan dikerjakan untuk ibadah kepada Allah, namun sebatas rutinitas biasa saja. Ya, atau apa? Ya. Ya bukan untuk Allah. Bisa dipahami ya? Ya kadang ada orang ibadah itu misalnya sholat, enggak, dia hanya datang ke masjid ya supaya nanti tidak kemudian digunjing manusia, ya. Dia datang saja ke masjid. Dia takbir sampai salam terus enggak ada niatnya untuk ibadah. Ya, dia memang tidak meniatkan untuk hanya ibadah kepada Allah, enggak. Nah. Ini perhatikan baik-baik. Ya sama juga kalau kita datang thalabul ilmi. Maka orang yang bagus niatnya, dia niatnya ibadah. Bukan sekedar datang rutinitas biasa saja. Oh, saya datang rutin ta'lim bulanan, bukan. Ini ibadah yang hendaknya kita semangat melakukannya. Begitu caranya. Sehingga bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Inilah perbedaan niat. Wa bin niyati, kemudian kata penulis rahimahullah, wa bin niyati tatamayyazul al-ibadatu ba'dhuha 'an ba'd. Dan dengan niat itu pula membedakan antara ibadah sebagian ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi terbedakan ibadah. Ini ibadah sholat. Ini ibadah puasa. Ya. Ini ibadah haji. Ini ibadah umroh. Ini ibadah itu. Terbedakan kan? Dengan apa? Dengan niat. Antum mau haji atau umroh? Ada ya, niat. Nah, antum mau sholat wajib atau sholat sunnah? Antum mau sholat asar atau maghrib? Niat. Nah, dan niat tentunya tidak dilafadzkan dalam hati niat itu. Nah, dan sebagai munasabah, kita ingatkan niat itu dimulai dari malam hari. Sejak masuknya satu Ramadan. Jadi ketika telah sampai informasi, ya, terlihat hilal, maka dimulailah kita berniat di malam hari. Jadi niat itu dimulai di malam hari. Ya, seorang hendaknya berniat di malam hari. 6. Walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama terkait orang yang berniat selama sebulan penuh berpuasa. Apakah boleh? Ada yang membolehkan. Boleh dia berniat selama satu bulan. Namun yang lebih afdal, dia terus memperbarui niatnya setiap malamnya. Jadi ketika setelah dia berbuka puasa, dia pun berniat untuk berpuasa di esok harinya. Jadi dia berniat untuk berpuasa di esok harinya. Tidak perlu berpuasa nawaitu soma ghadin an adai farz. Tidak perlu dengan lafaz-lafaz seperti itu. Ya, saya sudah lupa itu. Ya. Dulu masih ingat itu nawaitu soma ghadin. Iya. An adail apa dan seterusnya lah. Fardan lillahi ta'ala. Kurang lebih lah seperti itu ya. Nah, saya berniat berpuasa besok ya. Nah, untuk menunaikan kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dilafadzkan. Ini ya dalam hati, letaknya dalam hati. 6. Jadi itu segala hal kan. Kita berniat, saya berniat mau pergi ini. Nawaitu. Segala halnya diniatkan dengan lafaz. Wah, itu memberatkan itu. Ya, makanya niat itu dalam hati. Jadi segala hal kalau mau dilafadzkan nawaitu. Wah, ini berat ini. Ya. Baik. Wa dalilu, ya, sebelum kita masih ada tambahan, fayaqsudu as-shaim bihadha as-siyam, dan orang yang berpuasa memaksudkan dengan puasa ini imma siyamu Ramadan, ya, bisa puasa Ramadan au ghairuhu min anwa'is siyam, atau puasa yang lainnya selain ya dari jenis-jenis puasa yang ada. Ya kan? Jadi dia berniat bisa saja puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu bisa dilakukan di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Iya kan? Ada seseorang ya sakit, dia kemudian berbuka, berarti dia harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Berarti dia niatnya niat puasa Ramadan di luar bulan Ramadan, iya kan? Nah, jadi bukan puasa yang lain, dia bukan puasa sunnah, dia bukan puasa yang lain, tapi dia berpuasa Ramadan. Namun di luar bulan Ramadan sebagai pengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi niat apakah imma siyam Ramadan, apakah dia berpuasa. Nah, jadi seorang yang berpuasa memaksudkan dengan puasanya itu apakah puasa Ramadan atau selain puasa Ramadan dari jenis-jenis puasa yang ada. Nah, wa dalilu hadha rukni, adapun dalil dari rukun ini, jadi dua rukun ini yang kita sebutkan, yaitu sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang ma'ruf yang sudah sering kita dengarkan. Naam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Naam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'im ma nawa. Sungguhnya hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan sungguhnya hanyalah seseorang itu akan dibalas ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi seseorang itu sesuai dengan niatnya. Dia beramal sesuai dengan niatnya. Baik. Kemudian masalah yang kedua, selesai kita masalah yang pertama. Ya, masalah yang pertama tentang definisi puasa dan rukun-rukun puasa. Penjelasan rukun-rukun puasa. Masalah yang kedua, hukmu siyami Ramadan wa dalilu dzalika. Hukum puasa di bulan Ramadan dan dalil-dalil tentang hal tersebut. Jadi kita sudah tahu mungkin hukumnya, tapi apa dalilnya? Kita harus tahu juga. Ya, begitu ahlus sunnah. Ya, orang yang mengaku ahlus sunnah itu, nah, amalannya dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas ikut-ikutan. Oh ya, begitu memang. Oh, sudah begitu. Ya, memang demikian. Oh, tidak begitu. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Nah, kan seperti itu. Nah, faradallahu azza wa jalla, kata penulis, faradallahu azza wa jalla siyama syahri ramadhan wa ja'alahu ahad arkanil islam al-khamsah. Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadhan dan Allah menjadikan puasa di bulan Ramadhan sebagai salah satu rukun Islam yang lima. Sebagai salah satu rukun Islam yang lima. Ya. Jadi Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadhan dan Allah menjadikan puasa di bulan Ramadhan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Baik, sekarang kita sebutkan dalilnya. Wadzalika fi qawlihi ta'ala, dan hal itu nam disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladhina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Naam. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Jadi ini diantara tujuan Allah mewajibkan bagi kita untuk berpuasa. Di sini untuk perhatikan lafadznya alaikum. Kalau kita lihat kata ganti, kata gantinya hanya untuk laki-laki. Makanya ini penting dalam bahasa Arab. Kalau antum dapati di dalam Al-Quran dan dalam hadis ada kata ganti untuk laki-laki, maka di dalamnya masuk untuk wanita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Maka masuk di dalamnya kunna. Kalau kum untuk laki-laki, kalian. Kalau kunna untuk perempuan, kalian perempuan. Itu bahasa Arab. Jadi masuk di dalamnya kalian laik, baik itu laki-laki maupun wanita. Jadi tidak hanya laki-laki yang diperintahkan dalam ayat ini untuk berpuasa ya. Jangan sampai salah faham ini. Wah, baru belajar bahasa Arab, tidak ada perempuan Ustaz. Kalau perempuan kan alaikunna. Ini alaikum saja ini. Berarti laki-laki saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Ya, tidak ada perempuan. Maka ketahuilah bahwasanya ketika ada di dalam Al-Quran, dalam hadis, lafad mudhakkar, maka masuk dalamnya untuk mu'annas juga, untuk wanita juga. Ya, sama talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, masuk dalamnya muslimah. Adapun tambahan muslimah tidak ada. Ya, namun kalimat muslim masuk di dalamnya muslimah, untuk wanita juga muslimah. Daim, terpaham ya, ini faedah ini yang mungkin baru kita mengerti ini. Jadi bahasa Arab demikian, berbeda dengan wanita. Kalau disebutkan wanita tidak masuk laki-laki. ya. Nah, terkait dengan ya syariat hijab. Nah, agar wanita menjulurkan hijabnya. Nah, tidak masuk bagi laki-laki, tidak pakai hijab laki-laki ya. Nah, baik. Jadi kalimatnya min jalabi bihinna kan? Hinna ini untuk perempuan. Kalau hum untuk laki-laki. Nah, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Nah. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang telah kita bacakan tadi, ini kewajiban puasa. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ya, bulan Ramadhan 6 adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an 6 yang merupakan petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian maksudnya bulan Ramadhan, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, ketika dia melihat dan dia dalam keadaan mukim, ya, mukim. Tidak dalam keadaan safar. Dalam keadaan dia mukim dan dia telah menyaksikan maksudnya bulan Ramadhan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di hari tersebut. Nah, ini wajib seperti sholat lima waktu, wajib ini masuk dalam kewajiban yang Allah tetapkan. Juga dalam hadis. Nah, sekarang tadi dua ayat yang kita sebutkan. Sekarang kita masuk dalam hadis ya terkait tentang kewajiban 6 berpuasa di bulan Ramadan atau hukum puasa di bulan Ramadan. Walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam. Apa yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pondasi, di atas 5 perkara. Jadi Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqanis salati wa ita'iz zakah, dan menegakkan salat. Yang kedua, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang ketiga, wa shaumi ramadhan, berpuasa di bulan Ramadhan. Yang keempat dan yang kelima, ya pondasi Islam yang kelima, wa haji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah al-Haram bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan ke sana, ya, ke Baitullah al-Haram, ya, ke Ka'bah. Naam, untuk berhaji di rumah Allah Subhanahu wa taala yang suci yaitu Ka'bah. Naam. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis juga diriwayatkan oleh Imam Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walima rawahu Talhatu bin Ubaidillah an Arabiyan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ir ar-ra's. Apa yang diriwayatkan oleh Talha, sahabat Talha bin Ubaidillah, bahwasanya ada seorang Arab Badui, jaa ila Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW. Tha'ir al-ra'as. Ya. Tha'ir al-ra'as. Telah beruban kepalanya. Ini rambutnya maksudnya. Rambut kepalanya. Ya. Jadi, orang yang sudah tua ini. Ada seorang Arab Badui yang telah beruban rambut kepalanya, orang sudah tua. Nah, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang ini berkata kepada Rasulullah. Jadi orang Badui ini orang Arab pedalaman, ya, oh pelosok ini Arab tapi pelosok Badui, makanya dikatakan Arabi. Nah, ini orang yang ya tipikalnya keras-keras. Nah, orang Arab pelosok ini, orang Arab Badui ini. Orangnya tipikalnya keras-keras ini. Nah, datang kepada Nabi SAW, lalu berkata kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min as-siyam. Ya Allah, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah telah wajibkan atasku dari puasa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasku dari berpuasa? Maka Rasulullah mengatakan, qala syahru Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini kewajiban puasa ya. syahrul Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, berkata lagi orang Arab Badui ini, apakah ada ya kewajiban atasku selain itu, selain puasa di bulan Ramadan? Maka Rasulullah mengatakan, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali engkau ingin berpuasa sunnah. Ya, jadi kecuali engkau ingin berpuasa sunnah, maka puasa sunnah boleh. Ya, adapun kewajiban puasa yang lainnya tidak ada. Nah, selain puasa di bulan Ramadan. Terus bagaimana dengan puasa Asyura? Bukankah puasa Asyura adalah puasa yang wajib? Ya. Puasa Asyura dulu puasa wajib ya. Nah, jadi kita perlu ketahui bahwasanya puasa pada tanggal 10 Muharram, puasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram dulunya adalah puasa wajib sebagaimana pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Yang dijelaskan ini pendapatnya Imam mazhab Hanafiyah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Jadi ini pendapat yang rajih bahwasanya sebelum kewajiban puasa di bulan Ramadan, ada puasa yang wajib bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa apa itu? Puasa di hari Asyura. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya? Naam. Jadi puasa pada tanggal 10 Muharram, maka ketika itu Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, naam, melihat orang-orang ya berpuasa di bulan Ramadhan, di hari Asyura, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa. Ya, di hari Asyura. Bahkan kita yang lebih berhak untuk berpuasa di hari itu. Ya, daripada orang-orang Yahud. Ya, kita ketahui bahwasanya orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, bukankah demikian? Ya, karena di hari itu pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kerjaan dari kejaran Firaun. La'natullah alaihi. Ya. Nah, maka Rasul mengatakan, "Nahnu aula bi Musa." Ya. Ya, kita lebih utama untuk memuliakan Nabi Musa. Ya kan? Dalam hal berpuasa di hari tersebut. Nah, daripada orang-orang Yahud tentunya. Nah. Dan dulunya orang-orang Quraisy di bagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi dulu nah, ketika Aisyah menyebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy dahulu berpuasa di hari Asyura. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan, ya kata Aisyah, fa amarana Rasulullah SAW, nam, siyama Asyura. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk berpuasa di hari Asyura. Jadi ketika Rasulullah mendengarkan bahwasanya orang-orang Quraisy yang berpuasa di hari Asyura, lalu kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di hari tersebut. Namun ketika turun ayat Allah yang terkait dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, nah, barang siapa yang ingin berpuasa, maka silahkan dia berpuasa. Barang siapa yang nah, yang tidak ingin berpuasa, maka tidak mengapa. Artinya ada pilihan. Nah, dan diterangkan pula bahwasanya puasa hari Asyura nah, menjadi puasa sunnah. Nah, sebagaimana keutamaan yang diterangkan dalam riwayat Muslim, ya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan berpuasa di hari Asyura, Rasulullah mengatakan, Yukafirus sanatal madiyah. Puasa di hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, sehingga puasa di hari Asyura menjadi puasa sunnah. Baik. Maka tidak ada puasa yang wajib kecuali puasa di bulan Ramadan, yang mana ini adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah yang dikerjakan setiap tahunnya. Namun di sana ada yang wajib, namun itu disabab karena sebab nanti akan disebutkan. Ya. Jadi tidak ada yang wajib bagi seorang selain puasa Ramadan. Adapun bagaimana dengan puasa nazar dan yang lainnya ini itu karena sebab. Ya. Nah, kita akan terangkan nanti. Baik. Wa qad ajma'atil ummatu 'ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati 'ulimat min ad-din bid-darurah wa annahu munkirahu kafirun murtadun anil Islam. Dan umat ini telah sepakat. Ya, perhatikan. Jadi dalil-dalilnya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah apa? Sunnah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Kemudian yang ketiga, dalil yang berikutnya adalah ijma'. Ya, kesepakatan umat. Dimulai dari zamannya para sahabat Nabi SAW. Iya. Dan diikuti oleh orang-orang yang datang setelahnya. Nah, umat dan sungguh umat Muhammad telah sepakat akan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam, dan bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Allati ulimat, yang diketahui minad din, dari perkara agama, ad-darurah. Ya, bid-darurah. Ya, dengan darurat ini mesti harus diketahui. Ya, tidak boleh tidak. Sesuatu yang mesti diketahui oleh seseorang. Wa anna munkirahu kafirun, dan orang yang mengingkari kewajiban berpuasa kafir. Perhatikan, orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia kafir. Walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun dia berhaji, walaupun dia ini, ketika dia mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia kafir. Murtadun anil Islam, ya, murtad dari Islam. Ini pahami, ya. Jadi walaupun dia naik haji berkali-kali, ya, ada orang seperti ini, ya. Dia sholat tapi dia mengingkari kewajiban puasa. Wajibin puasa enggak wajib itu. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan itu tidak wajib. Ini, maka orang yang seperti ini kafir kata para ulama. Ya, setelah ditegakkan hujah atasnya tentunya. Nah, demikian pula orang yang mengingkari sholat 5 waktu. Mengingkari, ya, bukan dia bermalas-malasan tidak mengerjakan sholat. Di sana ada perselisihan. Adapun orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu juga kafir dia. Beda halnya orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas. Nah, di sana ada juga perincian, ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ya. Ada yang mengatakan tidak, dia melakukan kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Ya, yang sangat mengkhawatirkan agamanya kalau dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, baik. Bagaimana ini? Kita lanjutkan atau istirahat sejenak? Ini mata berkunang-kunang. Ya. Nah, kalau saya masih, insya Allah masih siap terus bicara ini. Ya, di hadapan saya ini sudah matanya berkunang-kunang ini. Ya, berputar-putar ini. Nah, biasanya mendengar begitu itu. Ya, karena tidak aktif. Ya, matanya mulai mulai jadi tempat tidur yang kedua. Ya. Nah, apalagi ada angin sepoi-sepoi. Ya. Tambah enak tidurnya ini. Di siang hari seperti ini. Nah, upayakan, ya, maksimal kita menerima materi. Nah, agar supaya kehadiran kita tidak sia-sia, walaupun mungkin, ya, kajian ini kajian yang mungkin sering terulang. Namun para ulama menyebutkan agar kita semakin itqan, semakin kuat dalam mengerti, memahami tentang pembahasan ini. Ya, dengan berulang-ulangnya, dengan terulang-ulangnya, ya, apa yang disebutkan akan semakin, ya, kita mengerti dan memahami dengan baik. Ya, thayyib, kita istirahat sejenak, ya, biar agak segar. Bagi yang ingin berwudu, berwudu dulu, ya. Nah, tafadhal. Kita nanti lanjutkan sesi yang kedua.